Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala alihi al-Mujtaba. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam rangka menyambut bulan Syawal yang tidak beberapa lama lagi, maka ada baiknya kita meningkatkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan iman dan amal. Suatu hal yang sangat menyedihkan, lepasnya kita dari Ramadan, kita tidak mendapatkan apa-apa dari peristiwa yang sungguh luar biasa ini. Maka mudah-mudahan hari-hari terakhir dengan iman dan takwa, iman dan amal soleh, membuat peristiwa Ramadan berakhir dengan kenangan yang manis dan mengesankan. Pada hari ini kita memasuki surat Thaha ayat 66. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala bal alqaw fa'iza hibaluhum wa insiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap karena sihir mereka. Pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana kemarin telah kita kaji, bahwa para penyihir berdialog dengan Nabi Musa, siapa yang pertama kali melempar. Nabi Musa mempersilahkan para penyihir untuk melempar, dan itu tertuang jelas di ayat ini, alqu alqu, silahkan kamu melempar, lemparkanlah, tunjukkan sihir-sihirmu. Maka mereka melempar tali dan tongkat, tiba-tiba tali dan tongkat itu berubah, merayap, berubah bagaikan ular karena sihir mereka. Sihrihim annaha tas'a. Pendengar yang dimuliakan Allah, yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan kepada Musa, terlihat oleh Musa, ini menimbulkan permasalahan di kalangan ulama. Apakah sihir itu hakikat atau khayalan? Berdasarkan ayat ini, sebagian manusia, ulama mengatakan sihir itu adalah khayalan. Tapi berdasarkan surat Al-Baqarah disebutkan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Di situ disebutkan bahwa sihir itu memiliki hakikat. Terlepas apakah sihir itu memiliki hakikat atau tidak memiliki hakikat, prinsip dasarnya sihir itu ada di dunia ini. Dan lebih menarik lagi, tafsir inspirasi menegaskan kepada kita bahwa Musa hanya sepenuhnya bertawakal kepada Allah. Bahwa mukmin hanya sepenuhnya bertawakal kepada Allah. Apakah sihir itu nyata atau tidak, khayalan atau hakikat, mukmin bertawakal kepada Allah. Mukmin berserah diri kepada Allah. Karena apa? Karena sehebat apapun sihir para penyihir, tetap saja mukjizat Musa yang didukung oleh Allah itulah yang menang. Sehebat apapun sihir para penyihir, tetap saja kekuatan Allah yang diimani mukmin itulah yang berjaya. Maka pelajaran penting dari tafsir inspirasi kita pada hari ini, bahwa mukmin dan Musa hanya bertawakal kepada Allah. Mukmin dan Musa tidak pernah berkeyakinan bahwa sihirlah penyelamatnya. Tidak. Kalau ada yang mengatakan demikian, maka dia adalah Fir'aun. Fir'aun yang kehilangan muka akhirnya berlindung di balik para penyihir. Kalau para penyihir menang, maka muka Fir'aun terselamatkan. Kalau para penyihir kalah, maka muka Fir'aun hilang. Dan akhirnya tawakal Musa kepada Allah yang menang, Fir'aun kehilangan muka. Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana tawakal mukmin kepada Allah, keimanan dia kepada Allah yang akhirnya memenangkan, kita di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Haji Fajrul Haq. Kita minta penjelasannya. Silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz kita Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini adalah masalah sihir. Di sini dijelaskan bahwa sihir itu faida hibaluhum, tali-tali mereka, wa asiyuhum, dan tongkat-tongkat mereka, yukhayyalu ilaihi. Allah katakan dalam firman-Nya, yukhayyalu ilaihi, terbayang kepada Nabi Musa seakan-akan dia merayap cepat. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a, bahwa sesungguhnya itu adalah ular. Maka sihir ini pun juga pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang Yahudi, mereka memperlakukan sihir itu untuk menguji apakah ia memang betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini sudah dijelaskan bahwa sihir yang dipakai Fir'aun, sihir yang dipakai orang-orang Yahudi terdahulu, itu adalah murni minta bantuan kepada setan. Maka selama itu dibantu oleh perbuatan setan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Apabila kita yakin karena iman kita kepada Allah, kita tidak akan terkena. Kalaupun terkena, Allah sudah memberikan obat yang paling mujarab dengan doa, lantunan doa-doa, supaya kita terlepas dari bisikan-bisikan setan. Contohnya, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaiton wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung dari bisikan setan, dan ya Allah, aku berlindung dari setan yang datang untuk menggangguku. Dan masih banyak doa-doa yang lainnya yang diajarkan Rasulullah, sebagaimana Rasulullah juga pernah mengajarkan kepada anaknya sendiri, Fatimah Zahra, yaitu Rasulullah mengatakan, bacalah doa ini, ya Hayyun ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wala takilni nafsi tarfata'in. Allah yang maha hidup, ya Hayyun ya Qayyum, dan yang berdiri sendiri, aslih li sa'ni, ya Allah, perbaikilah urusanku, keadaanku, dan dengan rahmatmu ya Allah, kami memohon pertolongan, dan janganlah engkau biarkan kami walaupun dalam sekejap mata. Masih banyak doa-doa yang lain seperti mu'awwidzataini, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan masih banyak seperti ayat kursi untuk melepas semua sihir yang datangnya dari setan. Penangkalnya sangat mudah karena Allah telah mengajarkan kita, karena Allah telah mengajarkan Rasul-Nya untuk selalu kita waspada tetap dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan penawarnya kepada kita. Insya Allah dengan doa lantunan itu yakin kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir-akhir bulan puasa ini kita mendapatkan juga perlindungan, makin bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita, mudah-mudahan kita jadi digolongkan Allah menjadi manusia yang beriman, yang bertawakal kepada Allah dan mendapatkan bonus dari Allah, yaitu idkun minan nar. Gitu saja. Terima kasih Pak Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, ada orang yang bertanya, Pak Ustaz, saya berdoa tapi kenapa kok sihir itu masih menghampiri saya? Maka jawabannya, tidak sekedar cukup dengan doa dan lantunan semata, tapi ada keyakinan, ada kepasrahan, tawakal kepada Allah bahwa Allah As-Syafi, Allah Maha Penyembuh, Allah Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Untuk itu, kesimpulan inspiratif pada pertemuan kita hari ini, Musa dan mukmin hanya sepenuhnya bertawakal kepada Allah, dan orang yang bertawakal pasti menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.